Dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu. Redup terasa cahaya hati mengingat apa yang telah kau berikan. Waktu berjalan lamban mengiring dalam titian takdir hidupku. Cukup sudah aku tertahan dalam persimpangan masa silamku. Ku coba untuk melawan getir yang terus.